Ada tiada lagi kita pone bersama Metro Ga Neko Neko. Bye Chico Halil. Jangan lagi kau tinggalkan. Oke, terima kasih.